Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, assalamualaikum wa yakum. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Qaidul Musla fi sifatil ula wa asma'il husna. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Namun sebelumnya, mumpung saya ingat, saya mengingatkan ya, untuk hari-hari berikutnya kita upayakan jam 8 tepat kita sudah bisa mulai. Kalau tadi ya, di samping memang ada gangguan teknis terkait dengan sound system atau yang terkait dengannya, juga saya lihat kehadiran antum tadi jam 8 itu masih sangat sedikit. Di jam paginya antum ada acara? Enggak, ya. Ya. Dan ini termasuk perbedaan daurah tahun-tahun terakhir ini Matilmi dengan daurah Bapak Matilmi 10 tahun yang lalu saya. Jadi kalau daurah Matilmi 10 tahunan yang lalu itu mulainya jam 7. Jam 7 tepat itu sudah hadir hampir semuanya gitu. Selesainya jam berapa? Jam 5 sore. Waktunya berapa? Ya, paling sedikit sepekan. Bahkan pernah 2 pekan. Ya, itu zamannya Ustadz Ari Wahyudi, Ustadz Indrajati, Ustadz Abdul Tausikal, dan Ustadz Oki, Mian Oki, dan sebagainya, termasuk Ustadz Julian Purnama. Ya, ya mungkin nama-nama itu tidak asing bagi antum semuanya. Ya, kita mulai pada al-fasl awal. Qaid fi asma'illahi ta'ala. Qal mu'alif rahmullah, al-fasl awal qaid fi asma'illahi ta'ala. Pasal yang pertama tentang kaidah-kaidah terkait asma Allah ta'ala. Qal mu'alif rahimahullah, al-qaidatul ula asma'ullahi kulluha husna ay balighatun fil husni ghayatuhu atau balighatun fil husni ghayatihi atau ghayatahu. Qala ta'ala walillahil asmal husna wadhalika li'annaha mutadaminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimala wala taqdira. Ini kaidahnya sampai di sini. Kaidah yang pertama, prinsip yang pertama, asma Allah itu seluruhnya husna, terbaik, terindah. Maksudnya mencapai puncak keindahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya milik Allah asmal husna itu. Yang demikian itu artinya asma Allah menjadi husna, dipredikat dengan al-husna, karena asma'ul husna itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan, yang mana pada sifat-sifat kesempurnaan itu tidak ada kekurangan di dalamnya dari seluruh sisinya. baik dari sisi kandungannya maupun kemungkinannya. Ikhwani wa akhwati fi din, asallallahu yakum. Ini kaidah yang pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullah, bahwa asmaul itu seluruhnya husna. Asma Allah seluruhnya, artinya satu persatunya, masing-masing dari asma Allah itu berpredikat husna, terindah, terbaik. Karena husna itu adalah mu'annas dari al-ahsan, isim tafdil. Kayak kubro, sugro, itulah mu'annas dari akbar dan asghar. Jadi ter. Nah, husna tadi wajan mu'annas dari di wajan-wajan fu'la, mu'annas dari ahsan, berarti ter itu tidak tidak nisbi, berarti mutlak. Dalam arti berarti terbaik, yang tidak ada di atasnya yang lebih baik dari itu. Maka sesempurna apapun yang dimiliki oleh makhluk, maka Allah yang paling sempurnanya. Karena kesempurnaan asmaul husna itu adalah balighatun fil husni ghayatu, jadi mencapai puncak kesempurnaannya. Dalilnya adalah firman Allah, walillahil asmaul husna, jelas. Dan di situ ada hasar, jadi walillah, jadi seperti perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah hasar, hanya kepadamu. Maka walillahil asmaul husna itu beda maknanya dengan seandainya al asmaul husna lillah, beda maknanya. Jadi pada walillah, susunan walillahil asmaul husna, maka berarti asmaul husna itu hanya milik Allah semata. Ada hasar di situ, ada pembatasan. Maka tidak ada yang selain Allah itu yang memiliki al-asmaul husna, karena al-asmaul husna itu hanya milik Allah semata. Nah, mengapa asmaul husna, asma Allah itu husna? Mengapa asma Allah itu husna? Ya, mengapa asma Allah menjadi disebut husna, terindah, terbaik, tersempurna? Beliau sampaikan alasannya satu di sini, yaitu li'anna mutadhammatun mutadhamminatun li sifatin kamilatin. Karena asma Allah itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Jadi itu alasannya, karena mengandung sifat-sifat kesempurnaan, yang sifat kesempurnaan yang dikandung oleh asmaul husna itu dari seluruh sisinya tidak ada kurang sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi tidak mengandung kekurangan dan tidak juga memungkinkan masuk padanya kekurangan. Itu pada asmaul husna Allah, sifat yang terkandung pada asmaul husna itu itulah sifat kesempurnaan yang serba sempurna dalam seluruh sisinya, dan tidak ada kekurangan sedikit pun baik dari sisi kandungannya maupun kemungkinan masuk padanya kekurangan, itu tidak ada pada asmaul husna. Nah, sebagian ulama menyebutkan alasan yang kedua ala li annaha dalatun ala al musamma huwa Allah. Jadi karena Asmaul Husna itu menunjukkan kepada yang pemilik namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna milik Allah itulah menunjukkan tentang Allah, zat yang maha sempurna. Naikfafin rahimani warahmatullah. Contohnya, saya tidak bacakan utuh contohnya, tapi langsung pada penjelasan saja. Jadi pada asma Allah al-hayu, al-hayu itu ismun min asma'illah al-husna. Al-hayu yang terkandung di dalamnya lah sifat al-hayat al-kamilah. Jadi pada Asmaul Al-Hayyu itu terkandung sifat kesempurnaan, yaitu Al-Hayat. Mengandung sifat kesempurnaan yaitu Al-Hayat. Nah, sifat Al-Hayatnya Allah, sifat hayatnya Allah itu kesempurnaannya itu mencapai puncak kesempurnaannya. Tidak ada cacat sedikit pun, celah sedikit pun pada hayatnya Allah. Maka hayatnya Allah tidak didahului dari, tidak ada dari kematian, tidak mengena pada perjalanan hidupnya Allah itu sesuatu yang mengurangi kesempurnaan hidupnya, seperti ngantuk, tidur, apalagi mati. Itu kesempurnaan hayat Allah. Di samping itu, bahwa hayatnya Allah itu disertai dengan seluruh sifat-sifat yang semakin menunjukkan tentang kemahasempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hayatnya Allah adalah hayat yang kamilah, mencapai puncak kesempurnaannya, seluruh sifat-sifat yang itu membuktikan kesempurnaan hayat itu dimiliki oleh Allah. Maka para ulama menjelaskan bahwa semua sifat-sifat dzatiyah Allah itu adalah wujud dari kemahasempurnaan hayatnya Allah SWT. Ya, semua sifat-sifat dzatiyah Allah nanti akan dijelaskan apa itu sifat dzatiyah. Itu adalah porosnya kepada asmaul hayat, kepada sifatul hayat. Jadi karena Allah itu hayatnya yang sempurna, maka Allah begini, begini, begini, begini, begini dari semua sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Tunggu sampai pada bahasanya insya Allah. Kemudian contoh yang lainnya Al-Alim. Al-Alim itu ismun min asma'illah al-husna, mengandung sifatul ilm, sifat kesempurnaan yaitu ilmu. Nah, sifat kesempurnaan ilmu yang dimiliki Allah, ilmu yang dimiliki oleh Allah itu mencapai puncak kesempurnaannya. Maka tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu mencakup dari yang mungkin, yang wajib, yang mungkin dan yang mustahil. Jadi seluruh bidang yang menjadi cakupan ilmu, objek yang menjadi cakupan ilmu itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicakup oleh ilmu Allah. Nah, sesuatu yang menjadi objek cakupan ilmu itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang mungkin, dan sesuatu yang mustahil. Yang wajib itu berarti yang wajib adanya, yang tidak boleh tidak mesti ada. Yang mungkin itu yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Yang mustahil itu yang tidak mungkin, yang mustahil terjadinya, mumtaniat. Nah, itu semuanya Allah tahu dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan ilmu Allah itu tidak didahului dengan al-jahl. Semula Allah tidak tahu menjadi tahu, dan juga tidak mengenal padanya nisyan, lupa. Itu ilmu Allah. Jadi azalian wa abadian, sejak azal yang tidak bermula hingga abadi yang tidak berakhir, maka segala hal, baik yang wajib, yang mungkin maupun yang mustahil, itu dalam cakupan ilmu Allah secara sempurna. Itu kandungan dari asma Allah Al-Alim. Dua contoh cukup insyaallah. Nah, sedikit saya sampaikan tambahan pada perkataan mu'alif la ihtimal wa takdira. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Jadi alfat, lafat-lafat, kata-kata yang asma Allah disebutkan dengannya, secara makna yang terkandung di dalamnya itu tidak ada kemungkinan buruknya. Maka kalau ada kata isim yang mengandung makna, dan makna yang terkandung di dalamnya itu ada kemungkinan maknanya bercabang, bisa bermakna kesempurnaan dan bisa bermakna kekurangan, atau bisa dimasuki di dalamnya makna kurang, itu enggak bisa jadi asmaul husna. Walaupun memungkinkan Allah bersifat dengan sifat yang menggunakan kata itu. Saya contohkan. Ya. Al-makr. Al-makr. Itu sebuah kata yang maknanya bercabang. Artinya ada dua kemungkinan. Dalam kondisi tertentu itu sifat baik, dalam kondisi tertentu itu sifat buruk. Jadi kalau antum tanyakan sifat makar itu baik atau buruk, maka jawabannya tergantung. Tergantung bagaimana bentuknya. Allah disifati dengan sifat makar, tetapi pada yang baiknya. Bahwa harul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makra illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan binasa, yang merugi. Allah disifati dengan sifat makar. Tetapi Allah tidak dinamai dengan al-makir. Laisa min asma'illa al-makir. Tidak ada asma Allah al-makir. Karena tadi makar itu ada kemungkinan maknanya buruk. Jadi bermakna ganda, baik dan buruk. Maka enggak bisa. Asma Allah enggak ada yang modelnya seperti itu. Ketika itu disifatkan untuk Allah, tentunya jelas pada kondisi yang baiknya. Karena segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah hanya kesempurnaan, hanya kebaikan. Nanti ketika kita membahas tentang sifat, ya akan lebih jelas lagi insya Allah. Itu ihtimalan. Jadi ihtimal karena ada ihtimal buruk enggak jadi. Maka la ihtimala. Walaupun sekedar ihtimal itu tidak ada pada sifat-sifat Allah SWT, pada Asmaul Husna. Pada Asmaul Husna tidak ada yang itu ihtimal naqs. Kemudian contoh yang kedua pada la takdira wala takdir, demikian juga takdirnya, artinya tidak juga bisa kemasukan padanya hal yang diperkirakan bisa masuk ke dalamnya hal yang buruk. Itu juga tidak dalam Asmaul Husna, sifat yang terkandung enggak ada. Al kalam sifatul kamal. Kalau tanya sifatul kalam, sifat kalam berbicara pembicaraan sempurna, sifat kesempurnaan, sifat kekurangan, apa jawaban antum? Sifatul kalam, sifat kemampuan berbicara, sifat berbicara itu sifat kesempurnaan, sifat kekurangan, apa jawabannya? Mana yang lebih sempurna, yang berbicara atau yang tidak berbicara? Ya, berbicara itu sifat kesempurnaan. Iradah, punya kehendak. Beriradah, berkehendak, itu sifat sifatul kamal. Tapi mengapa Allah tidak bernama Al-Murid? Mengapa Allah tidak bernama Al-Mutakallim? Padahal itu sifat kesempurnaan, Al-Kalam, Al-Murid, Al-Iradah. Berbicara itu sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah. Demikian juga berkehendak, iradah itu sifat kesempurnaan Allah. Tetapi Allah tidak bernama Al-Murid, zat yang maha berkehendak, dan Al-Mutakallim, zat yang maha berbicara dengan isim sebagai asma. Karena yang namanya berbicara itu bisa berbicara baik dan bisa berbicara buruk. Berbicara itu bisa berbicara yang baik dan bisa berbicara yang buruk. Enggak bisa berbicara kekurangan. Tapi berbicara, kalau berbicara buruk jelek. Berbicara dusta jelek. Berbicara tapi dusta jelek. Kekurangan. Demikian juga iradah, kehendak. Kehendak, kalau berkehendak menganiaya orang jelek. Berkehendak berbuat jelek, jelek. Punya tujuan jelek, jelek. Tapi kalau kemudian berkehendak baik, baik. Nah, karena ada takdir jeleknya, ada kemungkinan masuk padanya hal yang jelek, maka iradah tidak bisa menjadi asma Allah menjadi Al-Murid. Kalam tidak bisa menjadi asma Allah menjadi Al-Mutakallim. Nah, itu dari sisi pemilihan lafaz saja. Sebuah lafaz kemudian digunakan sebagai asma Allah atau asma Allah, lafaz-lafaz asma Allah itu seperti itu posisinya. Hal yang memungkinkan masuk dalam lafaz jelek, masuk dalam lafaz tersebut, itu enggak bisa untuk menjadi asma Allah. Oleh karena itu, kalau seseorang cermat memahami tentang kaidah asma Allah, maka beberapa nama yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin itu sebagiannya tidak layak menjadi asma Allah. Ada kekeliruan ijtihad, ada kurang teliti dan kurang kejelian. Ya, yang jelas kalau kelasnya kita itu enggak bisa untuk apa? Memilah dan memilih dari peredaran asma, semua nama yang dikandung asma Allah, mana yang ini apa? Ini tepat, mana ini ada finandor perlu ditinjau ulang atau mana yang ini jelas salah, itu bukan kelas kita. Ya. Karena ya itu dibutuhkan kemampuan bahasa Arab yang tingkat tinggi. Maka wajar ya, kalau sebagian ulama pun ada yang keliru dalam hal ini, dalam menyebutkan tentang Asmaul Husna yang 99. Karena sebagaimana nanti kita akan ketahui bahwa deretan asma 99 itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berbicara di hadapan para sahabatnya 99 nama diurutkan. Allah ada 99 nama milik Allah, kemudian Nabi sebutkan 1 2 3 sampai itu tidak pernah sekalipun. Maka 99 nama yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah hasil penelitian lama, meneliti Al-Quran dan Hadis, kira-kira mana ya yang layak masuk dalam jajaran tis awat tis'ina isman. Itu kaidah yang pertama. Kemudian masih pada kaidah pertama, beliau lanjutkan pada Asma'ullah al-Muqtarinah ya, tentang nama-nama Allah yang bergandengan, yang berdampingan. Beliau sampaikan wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi tibari kulli ismin ala infiradihi wa yakunu bi tibari jam'il ghairihi fa yasulu bi jam'il ismi ilal akhar kamalun faqa kamalin. Sudah ketemu itu? Ya. Wal husnu fi asma'illahi ta'ala, keindahan, keterindahan dalam asma Allah Ta'ala itu terjadi ditinjau dari masing-masing nama. Artinya jadi masing-masing nama itu, masing-masing asma Allah itu menunjukkan keterindahan. Dan ditinjau dari ketika dia bergandengan, berdampingan dengan yang lainnya, maka terjadilah dengan sebab berdampingan dengan nama yang lain, bergandengan dengan nama yang lain, itu adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Di satuan asma Allah itu sudah kamal, kesempurnaan. La naqsa fihi biwajhi minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun dari seluruh sisinya. Demikian masing-masing dari satuan Asmaul Husna. Kemudian ketika dua Asmaul Husna disebutkan bergandengan atau lebih, maka dalam posisi berdampingan ini ada makna kesempurnaan lebih dari yang ditunjukkan ketika posisinya sendirian. Saya ulangi. Jadi masing-masing dari asma Allah itulah apa? Sudah husna, sudah terindah, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam seluruh sisinya. Ini masing-masingnya ketika disebutkan sendiri-sendiri. Lalu ketika disebutkan bergandengan dengan yang lainnya menjadi dua nama atau tiga nama, berdampingan, maka pada berdampingannya tersebut ada makna kesempurnaan yang lebih. Sebagian nilai tambah dari kesempurnaan ketika apa? Disebutkan secara sendiri. Contohnya Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Ya, saya baca sedikit karena ada kekeliruan dari mu'alif sedikit, maka untuk dikoreksi. Wa misalu dzalika al-azizul hakim fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'an katsira fa yakunu kullun min huma. Itu maksudnya kullun dari, bukan sini. Ya, masih benar sini. Fa yakunu kullu minhuma dalan 'alal kamal al-khass alladhi yaqtadi wa huwa al-'izzah fil 'aziz wal hukmu wal hikmah fil hakim wal jam'u bainahuma dalun 'ala kamalin akhar. Contohnya al-'aziz dan al-hakim. Al-'azizul hakim. Ya, Allah SWT sering menggandengkan dua nama ini, menyebutkan secara berdampingan Al-Azizul Hakim. Nah, penerapan kaidah tadi, Al-Aziz itu menunjukkan kesempurnaan Allah dengan izahnya. Jadi dengan sifat izah pada nama Allah Al-Aziz itu adalah menunjukkan kemahasempurnaan Allah dengan izahnya. Kemudian al-hakim dengan sifat yang terkandung dalamnya al-hikmah wal hukmu, al-hukmu wal hikmah itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah dengan hukum dan hikmahnya. Lalu ketika al-izzah yang merupakan kandungan dari al-aziz dan al-hukmu dan al-hikmah yang merupakan kandungan dari al-hakim bergandengan, itu menjadi apa? Al-kamal faqul kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Di mana bahwa izahnya Allah, keperkasaan Allah itu tidak akan menghasilkan kedzaliman. Dan hukum dan hikmahnya Allah itu tidak akan tidak ada sedikit pun disebabkan karena kerendahan atau kehinaan. Tidak ada kerendahan dan kehinaan pada hikmah Allah SWT, dan tidak ada kedzaliman pada izahnya Allah SWT. Jadi Allah aziz dan sekaligus hakim. Allah memiliki izah dan sekaligus hikmah. Berbeda pada makhluk. Kalau pada makhluk, maka banyak mereka punya izah, tetapi dengan izah yang dimilikinya, keperkasaan yang dimilikinya, kemudian apa? Menimbulkan kedzaliman. Jadi di saat dia perkasa, di waktu yang lainnya dia zulm. Maka dia kamal dan disertai dengan nakes. Jadi kamalnya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang membuat nakes, yaitu zulm. Di sisi lain ada makhluk yang dia hikmah. Hikmah, tetapi dia dalil, dia hina. rendah. Jadi mengapa dia selama ini hikmah senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya? Karena dia orang rendahan. Dia enggak punya wibawa, enggak punya keperkasaan. Mau enggak mau dia nurut aja. Karena dia hina, rendah. Maka dia senantiasa berbuatnya itu sesuai dengan yang semestinya. Karena dia enggak punya keberanian untuk apa? Dia enggak punya izah, dia ditekan. Maka dia bijak. Dia bijaksana tetapi hina, enggak punya izah. Adapun Allah, izahnya dengan tetap hikmah dan hikmahnya dengan tetap izah. Itu maksudnya al-kamal fauqal kamal. Dan banyak sekali gandengan dari Asmaul Husna. Ghafur Rahim, Ghafurul Wadud, As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, Al-Barr Rahim, At-Tawabur Rahim, Al-Haqqil Mubin, Al-Hakimul Hamid, Al-Hakimul Khabir, dan lain sebagainya. Di banyak sekali dalam firman Allah SWT, dalam Al-Quran itu ya tidak kurang dari 50 ayat yang di sana disebutkan gandengan Asmaul Husna digandengan dengan yang lainnya. Demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhfafin rahimani warahmatullah, sebelum pada kita pada kaidah yang kedua, masih ada satu lagi terkait dengan asma al makruna, nama yang bergandengan. Perlu diperhatikan bahwa di sana ada asma Allah SWT yang disebutkannya tidak boleh sendirian, tetapi harus bergandengan. Jadi tadi asmaul husna yang disebutkan sendirian bisa, dan disebutkan bergandengan lah menunjukkan kamal fokol kamal. Disebutkan sendirian kamal, disebutkan bergandengan kamal fokol kamal. Dan di sana ada beberapa asma Allah yang kesempurnaannya itu baru tampak jelas ketika disebutkan secara bergandengan. Maka itu dua nama tetapi kedudukannya seperti satu nama. Dua nama tetapi kedudukannya seperti satu nama. Seperti apa? Al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Maka kapan Anda menyebutkan nama Allah Al-Awwal, harus disebutkan pula gandengannya, pasangannya itu Al-Akhir. Kapan Anda menyebutkan nama Allah Al-Dhahir, Anda harus menyebutkan pasangannya, yaitu Al-Batin. Ya, termasuk kekeliruan ketika menyebutkan dua nama yang masih bergandengan hanya disebutkan salah satunya. Karena itu dua nama yang kedudukannya seperti satu nama. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qaidatu tsaniyah. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. A'lam bi'tibari dallat ya al-dhat wa awsaf bi'tibari man dallat alaihi minal ma'ani. Kaidah yang kedua, asma Allah, nama-nama Allah itu, di samping itu nama diri sekaligus juga nama sifat, sekaligus juga sifat. Jadi nama Allah itu di samping itu sebagai nama diri juga sekaligus sebagai sifat Allah. Nama diri itu seperti nama kita. Nama kita semuanya itu nama diri. Paijo, Paijem, Painah, itu semuanya nama diri. Tidak dimaksudkan dengannya apa sebagai sifatnya. Paijo karena ijo, enggak. Jadi itu enggak. Jadi nama aja, nama diri. Jadi secara umum, jadi nama-nama makhluk itu nama diri. Nama-nama manusia dengan berbagai macam nama mereka, ada yang ujungnya o, ada yang ujungnya a, ada yang ujungnya ik, gitu. Seperti apa nama-nama Kroasia dan itu ik, gitu. Itu semuanya nama diri. Memakai bahasa apa saja nama makhluk itu apa? Nama manusia nama diri. Udah paham ya nama diri? Ya. Dan sekaligus kalau nama Allah itu di samping nama diri dia sifat. Nah, di antara makhluk Allah manusia yang namanya sekaligus sifatnya lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nama beliau itu sekaligus sifatnya. Jadi beliau itu memiliki sifat sesuai dengan nama yang dimilikinya, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ahmad, ya, dia orang yang memang apa layak dipuji gitu. Karakter-karakter yang terpuji itu dimiliki. Dia nama Muhammad dan Ahmad, dan memang ya dia apa, banyak yang apa, banyak hal yang dipuji tentang beliau. Beliau bernama Hasir, bernama Al-Muhi, itu semuanya lah sekaligus juga sifat. Ya, contoh nama dan sekaligus sifatnya juga ya apa, nama Yaumul Akhir. Itu nama dan juga sifatnya. Al-Qur'an nama dan sekaligus sifat. Nama-nama Al-Qur'an ya di samping nama juga sekaligus apa? Itu sifat. Al-Qur'an bacaan ya karena memang dia dibaca Alkitab. Ya karena dia sebuah kitab. Al-Furqan ya karena dia terus begitu. Ya nama dan segala sifat. Tapi namanya budi luhur. Ya enggak berarti bahwa sifatnya budi luhur. Namanya bagus, enggak mesti orangnya bagus. Namanya Jamilah, enggak mesti apa orangnya Jamilah. Ya, jadi itu nama aja. Maka nama-nama manusia itu sehingga tidak disebut itu namanya indah gitu. Apalagi husna tidak akan. Karena nama itu menjadi indah adalah ketika sifatnya adalah namanya lah sifatnya. Keindahan nama yang itu adalah sekaligus juga keindahan sifat yang dimilikinya. Lalu beliau sampaikan, nah, nama diri a'lam itu ditinjau dari penunjukan nama-nama tersebut kepada zat, kepada pemilik nama, yaitu Allah SWT, kepada zat Allah. Jadi al-alim, al-rahman, al-rahim, al-aziz, al-ghafur, al-wadud, al-jabar, al-mutakabir, al-muhaimin, as-salam, al-kudus, itu adalah nama untuk pemiliknya, yaitu Allah SWT. Itu semuanya menunjukkan kepada zat pemilik nama itu, yaitu Allah SWT. Siapa ar-Rahman? Ya Allah. Siapa ar-Rahim? Ya Allah. Siapa al-Qudus? Ya Allah. Siapa al-Aziz? Ya Allah. Siapa al-Jabbar? Ya Allah. Siapa? Terus. Itu semuanya merujuk kepada satu zat. Siapa? Allah SWT. Adapun wa'osof, adapun itu sebagai sifat-sifat, itu ditinjau dari apa yang ditunjukkan oleh nama itu berupa makna. Apa itu al-Aziz? Ya, yang maha perkasa, yang memiliki izza. Apa itu alim? Yang memiliki ilmu. Apa itu al-Ghafur? Yang memiliki maghfirah. Apa itu ar-Razzaq? Yang memiliki ar-Razq, sifat ar-Razq. Apa itu al-Jabbar? Yang memiliki al-Jabarut atau kesombongan, keagungan, dan demikian seterusnya. Jadi tinjauannya di sisi sifatnya. Awsaf itu awsaf karena ditinjau di sisi sifat yang terkandung di dalamnya, satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karena itu, maka perlu sampaikan wahya bil i'tibar awal mutarodifah. Oleh karena itu, ditinjau dari pengertian yang pertama, kedudukan yang pertama, yaitu a'lam, nama diri, maka asma Allah itu adalah bersinonim. Lidalalati ala musamman wahidin wa huwa Allah. Karena semua asma'ul husna itu, yang banyak itu, itu menunjuk kepada satu nama, satu pemilik nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berbeda-beda dengan siapa yang dimaksud dengan Allah Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Itu semuanya yang dimaksudkan satu saja, pemilik nama itu, yaitu Allah SWT. Maka kalau tanya Al-Alim sama Al-Aziz sama Al-Ghafur sama atau tidak, jawabannya sama. Ditinjau dari siapa pemiliknya, sama itu, sama saja. Maka ya matatuhu falaul asmaul husna. Mana saja yang kamu seru, ya enggak masalah, karena Allah memiliki nama yang asma al-husna, nama-nama yang banyak yang semuanya husna. Mana saja yang kamu seru silakan. Sebab ketika kamu memanggil al-alim sama ketika dengan kamu memanggil al-aziz, sama ketika kamu memanggil al-jabbar, sama ketika kamu memanggil al-latif, al-ghafur, ar-ra'uf, sama itu. Mana saja yang kamu panggil itu semuanya asma Allah, silahkan, sama saja, tidak ada bedanya. Ditinjau dari ya menunjukkan kepada zatnya, itu sama saja. Wa bi'tibari tsani mutabayyinah, tetapi ditinjau dari posisi yang kedua, kedudukan yang kedua yaitu awsaf sebagai sifat, maka itu berbeda-beda, tidak sama, tidak bersinonim, tidak sama. Bahwa Ar-Rahman itu bukan Ar-Rahim, Ar-Rahim bukan Al-Aziz, Al-Aziz bukan Al-Jabbar, Al-Jabbar bukan Al-Muhaimin, Al-Muhaimin bukan Al-Latif, Al-Latif bukan Al-Khabir, Al-Khabir bukan As-Sami, As-Sami bukan Al-Basir, Al-Basir bukan Al-Hakim, dan demikian seterusnya. Itu masing-masing berbeda jika ditinjau dari kandungan maknanya. Nah, ini kekeliruan Pak tulis nih. Lidalalati kulli wahidin minha ala maknahu al-khas. Ya, banyak syarah tidak menyinggung ini. Dan ada sebagian syarah yang perhatian, teliti bahwa inilah memang salah tulis. Nah, apakah murni salah tulis atau kemudian apa dari saya apa ada apa, sedikit apa, duhul ketika itu sehingga tertulisnya minhuma, itu minha maksudnya, karena kembalinya kepada al asma. Lidalati kulli wahidin minal asma. Dan di sini ada pelajaran sedikit tapi penting, ikhfa fi rahimani wa rahmatullah, bahwa kullu bani adam khata wa akhra khata'in tawab. Maka kita jangan pernah silo dengan seberapapun tinggi kedudukan seseorang dalam bidang apapun dia. Tidak berarti kalau kemudian dia pakar nahu nomor satu di dunia, maka setiap apa yang ditulis dikatakan mesti benar tentang nahu. Bisa saja ada kalanya salah karena manusia. Maka kalau kita punya tokoh yang kita hormati, kita muliakan, kita tokohkan, seberapapun juga ketokohannya, enggak usah panas kalau tokohnya dikritik. Biasa aja. Tinggal lihat aja kritikan tersebut. Kalau kritikan tersebut benar, ya kita terima. Apa sih salahnya untuk mengatakan ya itu guru saya salah? Enggak usah kemudian baper itu. Bahwa dia ngeritik guru saya berarti dia benci sama gua. Itu akan mematikan keadilan pada diri kita. Kalau kemudian kita sudah ta'asub, antum siapa, dia siapa? Dia doktor, doktor akidah lagi. Antum LC aja enggak, kok berani-berani ngeritik dia? Permasalahannya bukan doktor atau dokter. Kulun yutroku wa yukbal wa yutrok ila yukhat wa yutrok ila Rasul SAW. Semua orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama antum enggak matang prinsip itu akan terjebak pada fanatisme. Dan kalau sudah terjebak pada fanatisme, maka menjadi tidak pernah adil. Tidak menjadi apa ya? Tidak adil. Akan terjadi standar ganda dalam kehidupan kita. Dan standar ganda adalah ya, standar ganda sebuah sikap yang sangat buruk. Maka Allah katakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan gara-gara kamu benci pada sebuah kaum lalu kemudian menjadikan kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Kalau kemudian kita tidak boleh karena membenci kaum kemudian tidak berbuat adil, demikian juga kita tidak boleh kalau karena mencintai sebuah kaum kemudian kita apa? Tidak berbuat adil. I'dilu walau kana dha qurba. Berbuat adillah walaupun terhadap kerabat dekat. Tanamkan dalam jiwa kita adil. Jangan kemudian karena kita terlalu mencintainya kemudian kita tidak kemudian mengatakan bahwa dia salah, walaupun dia minjilidina, dia dari golongan kita, teman karib kita, salah. Walaupun dia musuh, sangat kita benci, tapi kalau dia benar, katakan dia benar. Dalam kasus ini dia benar. Selama kita tidak bisa begitu, maka kita enggak akan pernah menjadi orang yang adil. Dua firman Allah tadi itu sebagai patokan. Jangan karena benci maka kemudian enggak adil, dan jangan karena dia kerabat kita dekat, kita suka, kemudian menjadi tidak adil. Keadilan dituntut kepada siapapun, dan zulum itu jelek terhadap siapapun, baik meskipun kepada orang kafir. Zulum itu jelek, tidak ada zulum yang halal. Jadi ditinjau dari masing-masing dari nama-nama tersebut itu berbeda. Mengapa? Lidalati kulli wahidin minha ala ma'nahu al-khas. Karena masing-masing dari nama tersebut menunjukkan makna yang khusus. Maka al-hayyu al-alimu al-qadiru as-samiu al-basiru ar-rahmanu ar-rahimi ar-rahimu al-azizu al-hakimu, itu kulluha asmaul husna. Kulluha asma'un limusama wahid wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakin ma'nal hayy ghairu ma'nal alim ghairu ma'nal qadir wa hakadha. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ditinjau dari siapa yang dimaksud dengan nama yang banyak itu, satu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semuanya sama saja, enggak ada bedanya, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya Allah, itu ya Allah, itu ya Allah. Tapi ditinjau di makna yang terkandung dalamnya, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Bahwa al-alim bukan al-aziz, al-aziz bukan al-hakim, al-hakim bukan al-khabir, al-khabir bukan al-latif, al-latif bukan al-jabar, al-jabar bukan al-mutakabir, dan demikian seterusnya. Ya. Kemudian beliau sampaikan dalil-dalil tentang kedudukan asma Allah sebagai a'la ma'awsaf dari banyak dalil yang beliau sampaikan, baik dari sisi as-sama dalil wahyu maupun dari sisi dalil akli. Dengan demikian maka ifafin rahimani warfullah, tidak ada konsekuensi kalau namanya banyak berarti apa? Pemiliknya harus banyak. Demikian juga kalau sifatnya banyak, pemiliknya harus banyak. Jadi memungkinkan satu zat dengan banyak nama dan banyak sifat. seperti apa yang ditunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga makhluk, realitanya bisa kita saksikan dengan panca indera kita bahwa makhluk memiliki banyak nama. Satu makhluk dia banyak nama dan banyak sifat. Zatnya satu, namanya banyak, sifatnya banyak. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk makhluk. Kemudian juga tentang hari akhir tadi. Zatnya satu. Hari akhir itu, tapi namanya banyak dan sekaligus sifatnya banyak. Kemudian pelajaran yang diambil dari kaidah tentang Asmaul Husna adalah yang boleh sampaikan, tambahan yang boleh sampaikan di sini adalah kritikan terhadap apa yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan asma Allah Ad-Dahr. Jadi sebagian orang menganggap Ad-Dahr la ismun min asma'illah. Maka beliau singgung di sini untuk meluruskan kekeliruan yang ada, di antara kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau sampaikan Ad-Dahru laysa min asma'illah. Namun sebelum itu, ya karena apa, walaupun agak berat ini, ya, tapi penting dan nanti akan bermanfaat juga bagi pembahasan berikutnya tentang sifat, maka saya bacakan dulu ya. Pada dalil akal yang beliau sampaikan tentang apa, bahwa sifat yang banyak memungkinkan untuk satu zat. Ketika beliau sampaikan, fali anna sifati laisat dawatun bainah minal mausuf. Fa inna sifati laisat dawatin bainatin minal mausuf hatta yalzama min subutiya at-ta'addud wa innama yamin sifatin manittasafa biha fayya qa'imatun bihi wa kullu mawjudin fala budalau min ta'addudi sifatihi fa fihi sifatul wujud wa qawnu wajibul wujud aw mumkinul wujud wa qawnu aynan qa'iman binafsi aw wasfan fi ghairihi. Ditinjau di sisi akal terkait dengan tadi bahwa satu zat banyak sifat tidak harus kalau sifatnya banyak berarti zatnya harus banyak. Karena apa? Yang namanya sifat itu bukan zat yang berdiri sendiri dari yang disifati, sehingga mengharuskan bahwa adanya banyak sifat itu menjadi berbilangnya zat. Hanya saja tetapi dialah sifat-sifat dari yang memiliki sifat tersebut, yang mana sifat-sifat tersebut ada pada zat yang dia, jadi sifat-sifat itu ada pada zat tersebut. Gini maksudnya. Ya, bahwa sifat itu bukanlah zat yang terpisah dari yang disifati. Ini botol ini botol ini sebagai zatnya. Nah, sifat-sifat botol ini dari panjang, kemudian apa, lentur, kemudian kering, itu adalah apa? Panjang, lentur, kering itu bukan berdiri sendiri terpisah dari zat botol ini, tetapi dia melekat ada botol tersebut. Sehingga tidak mengharuskan kalau kemudian sifatnya banyak menjadi apa, zatnya banyak. Bahwa kering berdiri sendiri, kemudian panjang berdiri sendiri, kemudian lentur berdiri sendiri, kemudian bulat berdiri sendiri, lonjong berdiri sendiri, itu enggak ada keharusan seperti itu. Tidak ada keharusan seperti itu. Bahkan ya, beliau sampaikan setiap sesuatu yang ada wujudnya, sesuatu yang ada wujudnya, dan wujud itu wujud konkret ya, bukan wujud khayalan, yang ada realnya, dia wujud yang real, bukan wujud yang khoyali. Itu mau tidak mau ada padanya tiga sifat minimal. Pertama itu sifatul wujud. Jadi wujud itu sendiri, dia itu wujud, ada. Kemudian keberadaannya itu ada dua kemungkinan, yaitu apakah dia wujudnya wajib atau mungkin. Ya, wujudnya itu wujud wajib atau wujud mungkin. Wujudnya wajib itu seperti wujudnya Allah itu wajib wujudnya. Adapun wujud mungkin itu wujudnya makhlukat yang didahului dengan tidak ada, baru kemudian ada, itu namanya wujudnya wujud mungkin. Dan bisa juga suatu saat enggak ada lagi. Ya, sesuatu yang ada kemungkinan ada dan tidak ada, itu namanya wujudnya mungkin. Adapun sesuatu yang tidak mau tidak harus ada, itu namanya wajibul wujud. Ini mustalahatul mutakalimin, yang mau enggak mau apa, dipaksa kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah harus berbicara untuk meluruskan mustalah tersebut, didudukan mana yang benar mana yang salahnya. Dan itulah apa, beban berat kaum muslimin hari ini itu ketika munculnya bid'ah di dalam Islam. Karena upaya pensucian, pembersihan yang sebelumnya tidak direpotkan dengan apa, sesuatu yang itu bukan Islam tetapi dianggap Islam. Dulu ya, di zaman para sahabat adanya ya, yang dikatakan hak memang hak, yang dikatakan batil, batil. Tidak ada sesuatu yang batil kemudian apa, dinamakan sebagai Islam, kebenaran. Jadi sebelum munculnya bid'ah, Islam itu murni, bersih dari kotoran sesuatu di atas namakan Islam padahal bukan Islam. Nah, setelah beredarnya bid'ah dan semakin kesini semakin parah, maka beban ya semakin jadi semakin berat, sehingga sulit didapatkan kaum muslimin yang bersih Islamnya, tidak ternoda dengan bid'ah, karena tersebarnya bid'ah. Ya, karena waktu sudah mendesak. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Ya, jadi wujud ada dua kemungkinan. Dia wajibul wujud atau mungkinul wujud. Yang mustahil tadi enggak dibahas. Karena apa? Itu apa, wujudnya enggak ada wujud hakiki, itu wujud khoyali, enggak dibahas. Maka yang namanya wujud, yang wujudnya konkret itu, hakiki real, itu hanya ada dua. Dia wajibul wujud atau mungkinul wujud. Kemudian dari yang wujud tadi, baik itu wajib atau mungkin, maka ya dia ada dua kemungkinannya. Apakah dia ainan qaiman binafsihi atau dia wasfan fi ghairihi. Ainan qaiman binafsihi, botolnya ini nih. Ini sesuatu yang dia ain. Ada bendanya dan dia berdiri sendiri. Ini qaiman binafsihi. Antum masing-masingnya qaiman binafsihi. Dia berdiri sendiri. Tetapi apa yang melekat pada diri antum itu wasfan qaiman fi ghairihi. Jadi lentur, lonjong, kering, itulah ada wujudnya, ada atau tidak? Ada wujudnya. Itu mungkin wujud dan dia bukan berdiri sendiri, tetapi melekat berada pada wujud yang lain. Enggak ada kering. Kemudian meletak kering sendiri enggak ada. Ya kering mesti nempel pada benda yang lain. Tapi kering itu ada wujudnya. Basah juga ada wujudnya pada air basah, pada basah. Tetapi dia apa? Dia menempel pada benda yang dia berdiri sendiri. Nah, itu wasfan figuri. Nah, minimal tiga itu, yaitu sesuatu yang wujud itu kalau enggak wajibul wujud, dia wujud satu. Mungkin dia wajibul wujud atau mungkinul wujud. Mungkin dia qaiman binafsi atau qaiman fi wasfan, qaiman figuri. Hanya minimal tiga itu. Maka kalau kemudian ada wujud ya, konkret, ada wujud khurjudihni, ada wujud yang itu bukan wujud khoyali tetapi tidak bersifat, itu enggak ada. Oleh karena itu ya, nanti ketika kita masuk bahasan tentang masalah sifat, mereka yang sampai mengatakan Allah ada tetapi tidak berasma dan bersifat, itu sama dengan pernyataan Allah tidak ada. Karena tidak ada yang ada itu kecuali bersifat. Minimal apa tadi? Tiga tadi gitu. Wujud, mungkin dia, apakah dia wajib berwujud, mungkin wujud, apakah dia qaiman binafsi atau wasfan fi ghairihi. Kalau ada tapi enggak ada sifat-sifatnya ya, itu mustahil. Adanya cuma di alam khayalan, di wujud dihni namanya kalau para ulama bilang, bukan di wujud khariji, bukan wujud real, tapi wujud khoyali. Maka sama dengan Allah ada tapi jangan dikatakan Allah di mana, itu sama. Allah itu ada, tapi jangan pernah dikatakan Allah itu ada di mana. Jangan ditanyakan Allah di mana. Itu sama. Itu wujud khayali namanya. Hanya ada dalam khayalan. Kalau ada tetapi tidak boleh ditanyakan di mana. Kalau sesuatu ada, pasti itu ada di mana keberadaannya. Kalau sesuatu itu ada dan tidak berada di mana-mana, maka itu apa? Itu khayali. Ya sedikit bedanya, sedikit sama orang gila, sedikit bedanya. Itulah dampak dari ilmu filsafat yang memang asal usulnya dari orang kafir, dibawa kepada dalam kaum muslimin untuk berbicara tentang Allah SWT. Hasil khayalan orang kafir dibawa, dimasukkan ke dalam area kaum muslimin, ranah kaum muslimin, kemudian dipakai untuk khusus berbicara tentang Allah. Maka jadinya sangat nyeleneh omongan mereka tentang Allah, sangat nyeleneh. Dan sayangnya semua kaum muslimin itu terkena racun itu kecuali ahlus sunnah wal jamaah. semua kaum muslimin itu terkena racun filsafat yang dibawa oleh al-mutakallimun ahlul kalam dalam bahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, karena ada ahlu sunnah wal jamaah gadungan. Maka sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya binillah, setelah salat dan istirahat sejenak. Demikian akhir dakwana wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.